الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Dha'il Kitabi Was-Sunnah, dan kita masih melanjutkan bab yang kedua dari kitab Al-Mawarith Wal-Wasaya Wal-Idkh, yaitu bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar wasiat. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya permasalahan yang pertama tentang makna wasiat dan tentang hukum wasiat, bahwa wasiat secara umum disebutkan dalil tentang disyariatkannya dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama telah menyebutkan ijma' tentang disyariatkannya wasiat. Kemudian kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-ahkamu al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Wa yata'allaqu bil wasiyati al-ahkam al-atiyah, dan berkaitan dengan permasalahan wasiat beberapa hukum berikut. Hukum yang pertama, yajibu 'alal muslim ayyudawwina ma lahu wa ma 'alayhi min al-huquq fi wasiyatin yubayyinu fiha dhalik. Wajib bagi setiap muslim untuk mencatat apa yang menjadi haknya dan apapun yang menjadi kewajiban dia dari hak-hak yang ada. Dia mencatatnya dalam satu wasiat di mana dia menerangkan tentang hal tersebut. Li hadithi Ibn Umar as-sabiq, berdasarkan hadis Ibn Umar yang terdahulu. Yani sebelum seseorang dalam bermuamalah dengan yang lain, terkadang dia memiliki hak yang orang lain harus menunaikan kepadanya, dan terkadang dia juga memiliki kewajiban, tanggungan yang harus dia selesaikan. Dan terkadang hal ini sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kerabatnya tidak mengetahui, istrinya tidak mengetahui. Maka keadaan yang seperti ini, ketika dia punya tanggungan misalnya, dia punya hutang yang harus diselesaikan sebesar 10 juta rupiah kepada si fulan, belum terselesaikan. Maka apabila tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang tanggungan tersebut kecuali dia, kerabatnya tidak mengetahui, maka wajib hukumnya dia menulis wasiat tersebut. Wajib hukumnya dia menulis wasiat. Sebab jangan sampai dia meninggal lalu kemudian ada seorang yang datang menuntut untuk dilunasinya tanggungan orang meninggal tersebut, pihak keluarganya tidak tahu menahu, sehingga mungkin saja mereka mengingkari. Bagaimana kami akan melunasi sesuatu yang dia tidak pernah menyampaikan kepada kami dan tidak ada bukti misalnya, maka wajib baginya untuk menulis wasiat berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma haqqu mri'in muslim yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusi fi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'si." Tidaklah seseorang hak seorang muslim yang dia menginap selama dua malam, bermalam selama dua malam, sementara dia hendak menyampaikan sebuah wasiat, melainkan wasiat itu tertulis di sisi kepalanya. Maka ini menunjukkan wajibnya seorang apabila dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, yang dikhawatirkan apabila dia meninggal maka sesuatu itu terlantarkan, yang mungkin itu menjadi tanggungan dia. Ini menjadi wajib. Yang kedua, tustahabbul wasiyatu bisyai'in minal mal. Dianjurkan wasiat, disunnahkan memberi wasiat berupa sesuatu dari harta yang dia miliki. Yusrafu fi turuqil birri wal khair wal ihsan. Yang ditujukan untuk jalur-jalur kebaikan, ketakwaan, al-ihsan. Misalnya dia mewasiatkan bahwa tanah yang ada di daerah fulan saya wasiatkan untuk diwakafkan untuk pembangunan masjid atau untuk pendidikan. Dianjurkan. Apalagi seseorang yang memiliki harta yang banyak, sementara anak-anaknya, ahli warisnya berkecukupan. Mereka juga orang-orang yang punya harta. Maka dianjurkan dalam kondisi seperti ini seorang memberi wasiat untuk dimanfaatkan sebagian dari hartanya dalam urusan-urusan kebaikan, pembangunan masjid, pendidikan, madrasah, ma'had atau yang semisalnya, dalam hal-hal yang di dalamnya terdapat unsur kebaikan sehingga itu menjadi sadaqah jariyah baginya. Liyasila ilaihi thawabuhu ba'da mautih, agar kemudian pahalanya sampai kepadanya setelah dia meninggal. Amalan terputus namun pahala terus mengalir kepadanya. Fa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, dari Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tasaddaqa 'alaykum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi sedekah kepada kalian dengan sepertiga harta yang kalian miliki ketika kalian meninggal. Yakni kalian wasiatkan sepertiga harta, ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan dari kebaikan-kebaikan yang telah kalian amalkan. Liyaj'alaha lakum ziyadatan fi a'malikum, agar apa yang kalian wasiatkan itu menjadi tambahan kebaikan dari amalan kebaikan yang telah kalian lakukan. Hadis ini dihasankan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka dalam kondisi seseorang memiliki harta, apalagi kalau hartanya banyak, anak-anaknya berkecukupan, dalam artian anaknya tidak terlalu membutuhkan harta orang tuanya tersebut, maka dalam keadaan seperti ini dianjurkan bagi seorang yang memiliki harta tersebut untuk menginfakkan, mewasiatkan sebagiannya maksimal sepertiga. sepertiga dari harta yang dia miliki dia wasiatkan untuk wakaf atau yang semisalnya. Yang ketiga, jawazul wasiyati bitsuluts fa aqal. Bolehnya berwasiat dengan sepertiga harta atau kurang dari itu. Sepertiga maksimal, batas maksimal bolehnya berwasiat. Tidak diperbolehkan lebih dari itu. Tidak diperbolehkan seperdua atau dua per tiga. Maksimal sepertiga. Amma jawazu ats-tsuluts, adapun dalil yang menunjukkan bolehnya sepertiga, dari hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, hina sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi maradhi mautih. Ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sakit. Sakit yang dia mengkhawatirkan dirinya meninggal. Maka dia pun hendak berwasiat. Atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak, yani tidak diperbolehkan. Qultu fa bisyatr. Kalau begitu, kata Sa'ad, setengah hartaku. Qala la. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Yani tidak diperbolehkan. Qultu fa bitsuluts. Kalau begitu, kata Sa'ad, sepertiga hartaku. Qala ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh, namun sepertiga itu banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga. Sepertiga pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katsir, banyak. Maka ini menunjukkan bahwa batas maksimal ketika seorang hendak berwasiat dengan hartanya adalah sepertiga dari seluruh harta. Wa amma istihbabu aqalla min ats-tsulutsi, adapun dianjurkannya di bawah sepertiga, misalnya dia mewasiatkan seperempat, itu di bawah sepertiga, seperlima, seperenam, ya, karena sepertiga itu banyak. Kurang dari sepertiga, kata beliau, dianjurkan. Faliqawli Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, lau anna an-nas ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu', kalau seandainya manusia mereka meninggalkan berwasiat sepertiga menuju kepada wasiat seperempat, menuju kepada wasiat sebesar seperempat, jangan sepertiga. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepertiga boleh dan sepertiga itu banyak. Artinya dianjurkan kurang dari itu. Sebab yang diutamakan dalam hal ini adalah keluarga, ahli waris. Jangan sampai ahli waris itu ditinggalkan dalam keadaan mereka kurang simpanan harta pemberian dari orang tuanya, yang menyebabkan mereka jatuh miskin sehingga mereka harus meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Perkataan Ibn Abbas tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang keempat, anna al-wasiyata la tasihhu bi aktsara min thuluthi ma yamliku liman lahu warith. Bahwa wasiat tidak sah hukumnya melebihi kadar sepertiga dari apa yang dia miliki. Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Liman lahu warithun, bagi orang yang memiliki ahli waris. Bagi orang yang memiliki ahli waris, ketika dia hendak berwasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Li hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia hendak berwasiat seperdua dilarang, 2/3 dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga, sepertiga boleh dan itu pun sudah banyak. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Sa'ad. Beliau mengatakan innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum 'ala yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan yang menyebabkan mereka meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa melarang Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga? Karena permasalahan ahli waris. Kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Jangan diwasiatkan semuanya. Jangan diwasiatkan lebih dari sepertiga. Itu akan memudaratkan ahli waris. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu beliau mengatakan tidak sah hukumnya wasiat lebih dari sepertiga bagi seorang yang hendak meninggal ketika dia memiliki harta, maka tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga sementara dia memiliki ahli waris. Orang yang ditinggal, mungkin dia punya istri, dia punya anak dan seterusnya dari ahli waris. Li hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas al-mutaqaddim illa idza ajaza al-warathatu dzalik, kecuali apabila ahli waris membolehkan hal itu. Karena di sini kaitannya dengan hak ahli waris. Tidak diperbolehkannya berwasiat lebih dari sepertiga kaitannya dengan hak ahli waris. Kalau misalnya ahli warisnya orang-orang yang kaya, mereka berkecukupan, mereka tidak membutuhkan peninggalan dari orang tuanya, lalu kemudian dia berwasiat untuk menginfakkan hartanya, ya, mereka bolehkan, ya, tidak jadi masalah karena itu hak mereka, haknya ahli waris. Ahli waris menggugurkan haknya, berarti boleh. Ya. Orang tua punya peninggalan, dia melihat anak-anaknya sudah pada berkecukupan, ya, maka dia ingin tanah satu-satunya yang dia miliki di daerah fulan sebesar 10 hektar seluruhnya lillah misalnya, diwasiatkan hanya itu tanahnya. Ahli warisnya mengatakan ya sudah, kami alhamdulillah berkecukupan sehingga tidak memerlukan apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Biarlah, itu untuk kebaikan orang tua. Itu adalah pahala yang akan sampai kepada orang tuanya. Maka tidak mengapa, karena mereka menggugurkan haknya. Amma idza lam yakun lahu waris fatasihhu bil mali kulli. Adapun kalau dia tidak meninggalkan ahli waris, tidak punya anak, hidup sebatang kara, orang tuanya sudah meninggal, kakek neneknya semuanya sudah meninggal, tidak punya saudara, tidak punya paman, tidak punya anak, tidak menikah dalam kehidupannya, hartanya banyak, jadi tidak punya ahli waris, apakah diperbolehkan dia mewasiatkan seluruhnya? Kata beliau boleh, diperbolehkan dia mewasiatkan seluruh hartanya untuk kebaikan, untuk wakaf. Yang kelima, la tasihul wasiyatu li ahadin minal warathah. Tidak sah mewasiatkan kepada salah seorang dari ahli warisnya. Dia punya 5 orang anak. Sebelum meninggal dia mewasiatkan untuk anak saya yang bernama fulan, karena dia paling cinta kepada anak tersebut daripada yang lainnya. Untuk anak saya yang bernama fulan, saya berikan untuknya, saya wasiatkan untuknya mendapatkan rumah di daerah fulan. Dia wasiatkan. Lalu yang lain tidak diberi wasiat. Yang lain tidak diberi wasiat. Maka orang yang seperti ini tidak sah. Tidak sah karena tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Lima rawa Abu Umamah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak itu haknya. Anak sudah punya hak, anak laki-laki, anak perempuan, itu sudah ada ketetapan pembahagian dalam warisan. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena berwasiat kepada ahli waris akan memudaratkan ahli waris yang lain, yang menyebabkan tidak adanya keadilan dalam pembahagian harta warisan tersebut. Baik, sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.